Dalam setahun niku ada 12. Minha arba'atun hurum. Di antara kalih welas atau 12 bulan niku enten sekawan hurum. Wulan-wulan ingkang istimewa, bulan haram atau bulan suci, bulan mulia, yaitu Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Pada saat ini kita wonten ing bulan Muharram. Dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan Allah, agama yang lurus, merupakan suatu keputusan yang baik, yang lurus, yang bermanfaat. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan kamu menganiaya diri kamu di bulan yang empat itu, berbuat kedzaliman, berbuat dosa, berbuat kemaksiatan. Wonten ing bulan Muharram niki dosanipun langkung kathah. Perbuatan dosa wonten ing bulan Muharram itu dosanya lebih besar dibandingkan dosa yang dilakukan wonten ing sanesipun bulan haram. Ya. Ini di dalam Al-Qur'an wau nedahaken menjelaskan kepada kita tentang bulan-bulan suci, salah setunggalipun, salah satunya adalah bulan haram atau bulan Muharram. Tiang Jawi menamakan sasi suro, sasi suro bulan Muharram. Ibnu Abbas menjelaskan yang dimaksud bulan haram, bulan suci, mulia, niku maksudipun napa? Allah mengkhususkan empat bulan tersebut sebagai bulan haram. Bulan haram niku bulan yang dianggap sebagai bulan suci. Amargi napa? Ada dua sebab dinamakan bulan suci. Amargi enten kalih alasan, ada dua sebab. Yang pertama, melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar. Misalipun tiang niku sami-sami maling, mencuri tenggriya, kalih nyuri kotak infak masjid. Mencuri harta wonten griya sak yuta, kalih mencuri harta kotak infak masjid setunggal yuta. Sami-sami maling, sami-sami mencuri, tapi beda tempat. Niku dosanipun kathah ingkang maling kotak infak. Amargi napa? Amargi masjid niku tempat suci, tempat yang mulia. Nggih, malah kok dicuri, dimaling. Niku sami-sami mencuri, tapi mencuri di rumah biasa kalih mencuri di griyanipun Allah, masjidipun Allah, niku dosanipun langkung kathah. Tiang niku mencuri di masjid. Amargi napa? Panggenan, tempat suci, tempat yang mulia. Maka sami nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, enten tiang berbuat maksiat, berbuat dosa di bulan Muharram, amargi karena ini bulan suci, bulan mulia, itu lebih besar dosanya daripada mencuri di bulan Rabiul Awal misalnya. Ya, dosanya lebih besar langkung kathah karena ini bulan yang mulia. Kemudian alasan sebab yang kedua adalah amalan soleh, amalan kesainan yang dilakukan wonten ing bulan Muharram niku menuai, menuai niku mendapat angsal pahala ganjaran ingkang ugi langkung kathah dibandingkan di bulan yang lainnya selain bulan haram. Ya, misalipun tiang sholat sami-sami sholat subuh bulan Muharram dengan sholat subuh bulan napa Safar, niku ganjaranipun langkung kathah sholat subuh bulan Muharram. Sami-sami poso siam Senin Kemis bulan Muharram itu lebih banyak pahalanya daripada di bulan Safar. Sami-sami nikah, di akad nikah mantu, sami-sami mantu di bulan Muharram dengan bulan yang lainnya niku langkung kathah ganjaranipun mantu nikah di bulan Suro, di bulan Muharram. Amargi nikah niku termasuk amal kesainan, akad nikah mantu paring sedekah niku termasuk amal kesainan. Tiang mantu bulan Muharram, tiang mantu sasi Suro niku langkung sae lebih besar pahalanya daripada tiang mantu di bulan-bulan yang lainnya. Ini penjelasan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, seperti itu ya. Termasuk bulan yang mulia. Kemudian bulan Muharram niku juga salah satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain, sasi-sasi sanesipun, adalah bahwa bulan Muharram niku disebut bulannya Allah, sasinipun Allah, bulan milik Allah. Ini ku termasuk keistimewaan, keunggulan. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa ingkang paling utama, puasa ingkang paling utami setelah poso Ramadan, puasa sunnah nih, maksudipun poso sunnah yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan, puasa yang paling utami niku poso Ramadan amargi wajib. Puasa sunnah yang paling utama adalah puasa di bulan Muharram, syahrullahil muharram, siam yang dilakukan di bulan nipun Allah, Muharram disebatakan syahrullah, sasi nipun Allah, sasi Muharram. Wa afdalus sholati ba'dal faridah, sholat ingkang paling utami, yang paling utama setelah sholat wajib lima waktu, sholatul lain, sholat malam, sholat tahajud. Ya, niki hadis ingkang jelasaken bilih bulan Muharram itu dinamakan syahrullah, bulannya Allah. Amargi napa? Sebabipun bapak-bapak, ibu-ibu, Nama bulan Muharram adalah nama Islami yang ada setelah Islam datang. Nami sasi Muharram niku namung enten wonten agami Islam. Saderengipun Islam dugi, sebelum Islam datang, zaman Arab, zaman Rumiyin, tiang Arab zaman Rumiyin sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada, sebelum wahyu Islam datang, niku menamakan bulan Muharram niku sebagai bulan Safar awal. Sasi Safar awal oleh tiang musyrik Arab. Dados nami, nama-nama bulan dalam setahun 12 niku semuanya sudah ada sebelum Islam. Nggih, misalipun nami bulan Safar. Safar niku saderengipun Islam dugi sampun enten. Tiang Arab, tiang musyrik, tiang kafir sampun ngertos, sudah menyebut ini bulan Safar. Sakniki sasi Safar, sakniki sasi Rabiul Awal, niki sasi Rabiul Tsani, niki sasi Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, niki sasi Recep Rojab, niki sasi Ramadan. Sampun enten zaman rumiyin. Niki sasi Syawal, niki sasi Dzulqa'dah, niki sasi Dzulhijjah. Semua sudah ada 11 sasi, 11 bulan niku sudah ada. Tiang musyrik, tiang kafir, tiang Arab zaman rumiyin sudah mengenal kejawi bulan Muharram. Kalau bulan Muharram itu hanya ada wonten ing agami Islam. Agami tiang musyrik zaman rumiyin niku menyebut Safar awal. Safar niku enten kali. Safar awal, Safar tsani. Nggih, zaman rumiyin Muharram niku Safar awal. Setelah Islam datang, Islam dugi diganti. Tidak ada Safar awal, diganti Muharram. Ya. Niki keistimewaan, keutamaan bulan Muharram. Mboten enten kejawi wonten ing agami Islam. Tiang Yahudi, tiang Kristen, Nasara zaman rumiyin Ramadan nggih ngertos. Iki sasi nopo? Sasi Ramadan. Tiang Arab Kristen, tiang Arab Yahudi sasi nopo? Sasi Dzulhijjah. Niki sasi nopo? Dzulqa'dah. Niki sasi Syawal. Semua sudah mengenal kecuali sasi Muharram. Oleh sebab itu bulan Muharram dinamakan Syahrullah, bulanipun Allah, sasinipun Allah, bulan milik Allah. Ya, niki juga termasuk keistimewaan, keutamaan bulan Muharram ingkang kita wonten ing lebetipun. Kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu, ingkang nomor kali, pilih bulan Muharram wau. Bulan Muharram adalah bulan suci, bulan yang baik, dan juga senes atau bukan bulan sial atau bulan pantangan. Amargi nopo? Amargi zaman rumiyin tiang Arab, tiang kafir, tiang musyrik pada saat bulan Safar awal. Zaman rumiyin Muharram Syura niku naminipun Safar awal. Tiang musyrik niku beranggapan, berkeyakinan pilih bulan Safar awal itu bulan yang sial, pantangan. tidak melakukan kegiatan-kegiatan bulan ingkang bulan yang tadi ditakuti gitu, weden-wedeni wedi aja ngebut iki sasi suro, aja ngebut nek numpak pit motor bahaya, iso kecelakaan sasi suro. Resik-resik desa, bersih-bersih desa, ayo iki sasi suro, berdesa harus dibersihkan, bahaya kalau tidak dibersihkan. Napa naminipun nggih, ada acara-acara yang ditakut-takuti, tiang itu diweden-wedeni, sasi suro wedi, ini bahaya menawi mboten enten kegiatan napa niki bahaya. Ya niku keyakinan tiang musyrik zaman rumiyin, tiang kafir zaman rumiyin mboten niku. Maka setelah Islam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, beranggapan sial terhadap waktu, bulan, hari atau panggenan itu termasuk kesyirikan. Beranggapan sial adalah kesyirikan. Ya, misalnya berkeyakinan sesuatu mendatangkan kesialan tanpa ada dalil, itu termasuk kesyirikan. Anggapan sial niku contohipun nggih, di antaranya misalnya anggapan sial berkaitan dengan waktu bedal. Misalnya malam Jumat kliwon bahaya. Aja metu wengi-wengi, iki malam Jumat kliwon. Jangan keluar malam-malam, bahaya. Nggih. Niku termasuk anggapan sial bahaya, malam Jumat kliwon. Nek setupon rapopo, setupon kue metu rapopo, nek Jumat kliwon ojo. Nek niki, mana dalilnya, mana buktinya? Tidak ada seperti itu dalam Islam. Malam Jumat kliwon, bahaya, sial, hati-hati. Bulan suro, iki sasi suro, bahaya. Ya, tidak boleh hajatan, tidak boleh ada ngantenan misalnya. Ini juga termasuk anggapan sial, anggapan bahaya, sasi suro, malam Jumat kliwon, niku syirkun, termasuk kesyirikan. Ingkang nomor kali, anggapan sial berupa panggenan enten. Tiang niku badhe tumbas omah ten perumahan ngepasi nomor 13. Wah, omai nomor 13 bahaya. Rasito tuku. Kenapa, Pak? Mboten sios tumbas. Griyanipun sae, mboten sios tumbas, wedi. Takut kenapa nomor 13? Nggih. Niku sebabnya apa? Alasannya apa? Takut nomor 13. Ini ku ketakutan selain Allah. Wedi nopo? Enten setan nopo, enten jin nopo. Kemudian yang ketiga adalah anggapan sial berupa yang didengar. Mireng, mendengar sesuatu menimbulkan takut. Misalnya suara burung hantu, wah niki tondo bahaya, enten suara manuk cekuk bahaya, iki tondo arep enek wong mati. Misalnya ngoten niku tidak ada bukti, mboten enten alasan, tidak ada dasar, tidak ada dalil. Kemudian yang keempat juga terkadang ada anggapan sial berupa perkawis ingkang dipirsani, badi tindak sapi, badi medal saking griya, enten cecak tibuk, cicak jatuh, wah rasido. Rasido neng sawah, rasido kerja, rasido mangkat sekolah, enten apa pak? Enten apa bu? Cecak ciglok. Mboten sios nyambut damen, amargi cecak ciglok. Ini kok takut tiang-tiang wedi sial bahaya amargi cicak jatuh. Niku Rasulullah mengatakan syirkun termasuk keyakinan, ketakutan yang syirik. Mboten wedi kalih Allah, tidak takut kepada Allah. Meyakini bilih enten perkawis yang bisa mendatangkan bahaya selain Allah. Menawi Allah, menawi Al-Qur'an, menawi hadis niku jelasaken bilih bahaya, kesialan, kecelakaan niku amargi dosa, kemaksiatan kita manusia. Yang menyebabkan kesialan, menyebabkan bahaya, yang menyebabkan kita tersiksa di dunia, di akhirat, di neraka, amargi tiyang niku melanggar dawuh-dawuhipun Allah. Amargi tiyang niku mboten nglaksanakaken perintah Allah. Allah dawuh salat mboten salat. Allah ngelarang judi malah nindakaken judi. Itulah dosa dan kemaksiatan yang menyebabkan orang terkena kesialan, terkena kecelakaan. Ya, bukan karena bulan suro, senes sasi suro, senes malam Jumat Kliwon, senes nomor telulas, senes burung hantu, senes cicak, yang menyebabkan manusia itu sengsara. Tetapi manusia itu sengsara karena dosa dan kemaksiatan perbuatannya sendiri. Wa ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum. Allah jelaskan, tidaklah menimpa kita berupa ujian, musibah, bahaya, kecelakaan, kejauhi karena perbuatan kita sendiri, pelanggaran ingkang kita lampahi. Ya, niki ingkang leres nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah kita sebagai seorang muslim, akidah kita, keyakinan kita pilih bulan Muharram, insyaallah sasi suro adalah sasi ingkang sae, bulan yang baik. Kalau kita melakukan amalan kesainan, sholat, poso, siam, dan yang lain, ganjaranipun langkung kathah. Kosok wangsulipun, kalau kita melakukan kemaksiatan dan dosa, niku dosa nipun nggih langkung kathah. Ya. Kemudian yang terakhir nggih, pilih bulan Muharram wow, adalah bulan yang terbaik untuk berpuasa di siam. Afdolus siam, puasa yang terbaik ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan, Syahrullahil Muharram. Puasa yang dilaksanakan pada bulan Muharram, kita disunahakan ngadah-ngadahakan siam puasa, akan tetapi mboten angsal sesasi nutup. Kita terus para ulama juga menjelaskan ben-benten supaya berbeda dengan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan puasa wajib, kita lakukan sebulan penuh songolikur dinten nopo tigang doso dinten, akan tetapi selain bulan Ramadan kita angsal puasa sunnah dengan catatan jangan sebulan penuh. Nggih, misalipun sedasa dinten angsal, 15 dinten angsal, monggo kalih dasa 20. Misalipun semangat siam, semangat napa ibadah, nggih, seperti itu monggo diperbolehkan. Terutama bapak-bapak, ibu-ibu, tanggal 9 dan juga tanggal 10, tanggal 9, tanggal 11 Muharram dinamakan poso Tasu'a tanggal 9, Asyura tanggal 11, tanggal 10. Ya, puasa tanggal 10 Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ditangleti keutamaan puasa Asyura, beliau menjawab yukaffirus sanatal madhiyah, akan menghapus dosa setahun yang lalu. Nggih. Kita diresiki dosa-dosa kita. Insyaallah dengan bersihnya dosa, hidup kita akan lebih bahagia. Dengan bersihnya dosa, hati kita akan lebih tenteram, lebih tenang. Dengan bersihnya dosa, kita akan masuk surga. Inti dari kebaikan, kesainan, kebahagiaan adalah resiipun manah. Resiipun manah saking dosa niku dasar, landasan semua kesainan-kesainan. Niki oleh sebab itu kata semua ibadah ingkang kita lampai, yang kita laksanakan itu manfaatipun ngresiki manah kita. Kita sholat niku, kita angsal ganjaran juga membersihkan dosa. Kita sedekah angsal ganjaran membersihkan dosa. Kita berpuasa mendapat pahala membersihkan dosa. Menawi kita gadah omah, griya, rakitan mung cilik, kita punya rumah kecil, kita punya rumah yang sederhana, sing penting resik. Omah niku nek resik niku sae. Nyaman, kita bertempat tinggal nyaman, walaupun ilmu sempit, walaupun hanya sederhana rumah biasa, tetapi yang penting bersih. Kosok wangsuli pun gadah omah tingkat, omah ombo ning reget, maka juga tidak nyaman. Mboten sekeco, sama hati kita, manah kita niku yang paling penting adalah resikipun manah, bersihnya hati dari dosa kesyirikan dumateng Allah, dosa-dosa kepada sesama manusia, iri, dengki dan yang lain, hasad, itu harus kita bersihkan, kita hilangkan, kita jauhi. Insya Allah menawi manah kita resik, hati kita bersih, hidup kita bahagia, kita tenang, nyaman, tenteram, ayem. Kemudian juga insya Allah kita akan masuk surga. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah jelasakan mengke pada hari kiamat tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak-anak, kejauhi tiang-tiang engkang datang, tiang-tiang engkang kepanggih Allah beto nopo, beto manah engkang resik, beto manah engkang selamat, beto manah yang bersih. Itu kunci inti dari kebahagiaan dan kebaikan. Ya, dan wau kita poso tanggal songo, tanggal sedoso, poso sunnah niku manfaatipun nggih ngresiki omah kita sesasi pisan diresiki, seminggu pisan diresiki, saben dinten diresiki, sami hati kita juga perlu dibersihkan terus setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, saben tahun selalu kita bersihkan. Gini ki, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah engkau dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kajian kita pada malam hari ini kaitanipun bulan Muharram, insya Allah. Mugi-mugi semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa memanfaatkan bulan Muharram tahun ini dengan sebaik-baiknya. Allah memberikan pertolongan, kemudahan bagi kita untuk bisa beribadah di bulan Muharram dengan baik. Kita mendapatkan pahala yang banyak, ingkang kata Allah resiki membersihkan dosa-dosa kita. Ya, barakallahu fikum. Sebelum kita akhiri, jika ada pertanyaan, monggo dipersilahkan melalui pertanyaan, bapak-bapak, ibu-ibu.